Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan hadis dalam bab al-haya, hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemalu. Ashad haya'an, lebih pemalu dibandingkan dengan al-udhara, al-adhara, dari gadis-gadis. Fi khidriha, di dalam pingitannya. Dan apabila beliau tidak menyukai sesuatu, arafnahu fi wajhihi, kami mengetahuinya dari wajahnya. Taghayyar wajhuhu, berubah wajah Nabi SAW. Hadis ini hadis yang sahih, rawi-rawinya semuanya adalah thiqah. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW itu lebih pemalu dibandingkan dengan al-adra fi khidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu dibandingkan dengan al-adra. Al-adra'u adalah gadis, ya, perawan yang, ya, belum menikah, belum tersentuh. Bagaimana seorang gadis yang memiliki sifat pemalu yang tinggi. Di sini disebutkan gadis masih perawan, belum menikah. Beda kalau sudah menikah itu sudah agak berkurang, ya. Karena sudah mengenal dengan laki-laki, sudah hidup bersama dengan seorang laki-laki yang suaminya, tapi yang masih gadis ini sangat pemalu. Al-adra'u hiya al-mar'u allati lam tatazawwaj wa hiya ashadu nisa haya'an. Al-adra' adalah wanita yang belum menikah. Wa hiya ashadu nisa haya'an, dan dia adalah wanita yang paling pemalu karena belum menikah, belum bergaul dengan laki-laki. Maka kau mendapati, ya, wanita seperti ini itu sangat pemalu. Fi khidriha, di dalam pingitannya. Khidriha masih di sini al-khidru nahiyatun fil bait yudrabu alaiha sitrun fayakunu fiha al-jariyah al-bikr. Khidr itu adalah sisi dari satu rumah yang di situ dibuatkan tirai penutup, dan di situ tempatnya jariah ini, gadis atau perawan tinggal dalam pingitannya. Ya, dibuatkan satu tempat di sisi rumah, yang situ dibuat penutup tirai yang tinggal di dalamnya. Bagaimana pemalunya dia ketika dia kemudian keluar? Nah, Rasulullah SAW lebih pemalu dari itu, lebih pemalu dari wanita atau gadis dalam pingitannya. Nah, kita bisa melihat bagaimana sirah Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya beliau Nabi SAW adalah memiliki rasa malu yang sangat tinggi, bahkan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat naik ke langit, menerima perintah salat secara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau pertama kali 50 kali salat itu sehari semalam. Belum beliau terima, turun. Kemudian ketemu dengan Musa alaihissalam, sampaikan kepada Rasulullah sallam, umatmu tidak akan mampu bisa menjalankan perintah itu. Umatku saja, umat yang kuat tidak akan mampu. Akhirnya beliau balik lagi ke menghadap Allah Subhanahu wa taala, dikurangi lagi jadi 6, sampai kemudian kurang menjadi 5. Itu pun Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya minta lagi, kembali lagi menghadap Allah untuk minta dikurangi. Rasulullah mengatakan, istahyaitu min Rabbi, aku dah malu menghadap Rabbku, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, datang berbolak-balik minta diberikan keringanan pada umatnya. Sudah terima, belum menerima, enggak, menjadi 5 kali dari awalnya 50 kali salat sehari semalam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam bermuamalah kepada para sahabat, kepada manusia, kalau beliau mendengar sesuatu yang beliau tidak sukai dari ucapan seseorang, dari perbuatan seseorang, beliau tidak menyebutkan nama. Ketika beliau memberikan peringatan khutbah di mimbar, beliau tidak menyebutkan nama siapa si fulan yang telah berucap begini. Falam yakul ma balu fulan. Beliau tidak mengatakan bagaimana si fulan, bagaimana si fulan, bagaimana keadaannya si fulan, tidak. Tapi beliau menyebutkan ma balu aqwamin yaqulu kadza wa kadza, bagaimana keadaan suatu kaum. Disebutkan kaum, tidak disebutkan nama. Kayak ini termasuk ya, menimbulkan rasa malu tentunya. Orang disebutkan namanya juga malu disebut, tetapi dimajhulkan kaum. Bagaimana ucapan suatu kaum, ucapan seseorang, ucapan si fulan. Tidak, Rasulullah mengatakan seperti itu. Beliau bermuamalah dengan sahabat juga sikapnya rasa malunya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa malu terkadang beliau tidak menyampaikan secara langsung kepada para sahabat karena rasa malu yang menghalangi beliau, enggak enak. enggak enak mengusir ketika beliau menikah dengan Zainab bintu Jahshin. Diadakan pesta di rumah Rasulullah SAW dengan daging, dengan hubus, tepung, daging. Kemudian datang sahabah, makan, kemudian keluar, makan, keluar. Dan ada sekelompok orang yang sudah makan tapi masih tinggal di situ, ngobrol. Ada 3 orang disebutkan. Rasulullah SAW enggak enak mengusir. Beliau mau istirahat. Mau ketemu dengan istrinya. Baru dinikahi. Tapi orang ini masih saja ngobrol. Kemudian keluar beliau. Tinggalkan orang tersebut. Menuju rumahnya Aisyah. Bahkan keliling ke istri-istrinya. Pulang. Ku masih ada orang itu. Masih ada di rumahnya. Orang enggak. Mata diri juga. Rasulullah SAW balik lagi ke rumahnya Aisyah. Beliau mau menyampaikan itu malu. Malu ngusir. Orang datang ke rumahnya. Oh, kita mungkin sudah. Kok lama sekali di sini. Dah pulang sana. Dari tadi kamu di sini. Dah selesai makan. Nah, Rasulullah SAW dengan rasa malunya enggak. Enggak nyuruh pulang, padahal beliau butuh istirahat, beliau ketemu dengan istrinya baru dinikahin. Sehingga balik lagi ke rumahnya Aisyah. Nah, dikhabarkan kalau orang tersebut sudah pulang, baru dia kembali ke rumahnya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemalu. Dan ini memang jadi akhlak, sifat dari para anbiya wal mursalin. Bagaimana juga Musa alaihissalam memiliki rasa malu. Maka dan kita mencontoh mereka-mereka ini untuk kita berhias, menghiasi diri kita dengan rasa malu. Karena itu akan menyelamatkan seseorang dari kebinasaan kalau dia memiliki rasa malu yang tinggi. Sebaliknya kalau rasa malunya kurang, rasa malunya kurang, maka ini akan mengantarkan dia kepada kebinasaan. Kebinasaan, halak, asyqawah, bukan kebahagiaan, ketenteraman yang dia dapatkan, tetapi kebinasaan, kesengsaraan yang dia dapatkan kalau seorang itu sedikit rasa malunya. Sedikit rasa malunya nanti orang itu kan banyak musuh. Dia berucap tanpa mempertimbangkan ucapannya, berbuat tanpa mempertimbangkan perbuatannya, ini mungkin rasa malu, menyakiti hati orang, gak peduli. Orang yang tidak punya rasa malu atau sedikit rasa malunya, maka kita melihat keadaannya dia itu semaunya. Apa yang diinginkan dia akan kerjakan. Tidak ada lagi malu. Tidak malu berjalan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Maka akan ada malu ngirim-ngirim surat. Nah, akan rasa malu lagi telepon-teleponan. Bahkan mencitrakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan kepada teman-temannya. Itu menunjukkan dia enggak usah malu. Kalau orang malu itu berbuat jelek, dia akan ditutupin. Dia akan menutupin kejelekan itu. Kalau dia bangga mencitrakan kejelekannya, ini menunjukkan orang ini sedikit rasa malunya. Termasuk alamat sa'adah itu banyak rasa malu. Karsatul haya. Adapun alamat asyqawah, Di antaranya adalah qillatul haya, sedikit rasa malunya. Sebagaimana disebutkan oleh Fudail ibn Iyad rahimallahu taala, beliau menyebutkan khamsun min alamatish shaqawah, ada lima termasuk tanda dari kesengsaraan. Ada lima. Kalau ada pada diri orang lima ini, maka menunjukkan orang tersebut akan sengsara, akan binasa. Di antaranya beliau sebutkan al-qaswatu fil qalbi. Al-qaswatu fil qalbi, hati yang keras, hati yang keras membatu. Orang yang keras hatinya, membatu hatinya, itu sulit untuk dinasihati. Masuk, masuk memang ke telinganya, masuk dari telinga kanan, keluar lagi ke telinga kiri, langsung keluar. Tidak ada mampir, tidak ada mampir di hatinya, mampir di akalnya. Orang yang qaswatu, qaswatul qalbi, hatinya yang keras, hati membatu, lebih keras dari batu malah. Kalau batu itu masih bisa tembus, kena tetesan air, itu lama-lama terkikis tembus, berlubang batu itu. Tapi kalau hati yang sudah keras, enggak bisa tembus dengan air. Dinasehatin, sudah, ngangguk-ngangguk aja. Besok kembali lagi melakukan perbuatan itu. Wa jumudul ain, dan juga jumudul ain, air mata yang membeku, mata yang keras juga, tidak mau mencucurkan air matanya, tidak tersentuh dengan melihat penderitaan orang, maunya matanya enggak. Orang menangis itu orang yang cengeng, makanya dia berusaha untuk tidak menangis, tidak tersentuh, tergerak hatinya, perasaannya melihat penderitaan orang, enggak ada menetes air matanya. Tidak ada menetes menangisi dosa-dosanya yang sangat banyak. Ini jumudul ain, seolah-olah air matanya itu membeku, enggak mencair sehingga tidak bisa keluar. Ini yang kedua, mata yang sulit untuk menangis. Dan menunjukkan juga hati yang keras. Hati yang keras itu biasanya matanya sulit untuk mengeluarkan air, air mata. Beda kalau orang yang lembut hatinya, mudah dia mengeluarkan air mata. Mengingat dosa-dosanya, keluar air matanya. Wa qillatul haya, dan sedikit rasa malunya, sedikit rasa malu. Man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuh. Sebutkan asal dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, man qalla haya'uhu, orang yang sedikit rasa malunya, qalla wara'uhu, sedikit juga sifat wara'nya. Orang yang sedikit rasa malunya itu wara'nya juga sedikit. Wara' itu meninggalkan apa-apa yang memberikan madarat baik kehidupan akhiratnya, ya maksiat. Yang memudaratkan kehidupan akhirat adalah kemaksiatan. Maka orang yang sedikit rasa malunya juga sedikit waraknya. Ya, enggak peduli dengan akhirat, derjang semua. Yang penting kesenangan dirinya dia dapatkan. Dan orang yang sedikit waroknya mata qalbuh, maka hatinya juga mati. Hatinya telah mati. Ini qillatul haya min alamatis syaqawa, termasuk dari alamat tanda kesengsaraan. Waraghbah fi dunia, terlalu cinta dan tamak kepada dunia. Wa tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan, hayalannya setinggi langit. Pengen ini, pengen ini. Terlalu banyak keinginan, hayalnya. Maka ini semua akan menjerumuskan ke dalam kesengsaraan. Nah, kandanya kita ini berhiasi dengan sifat ini. Hiasi dengan sifat malu, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada manusia. Maka sempurna kebaikan seseorang itu kalau dia memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahyu minallahi haqqal haya. Maulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Kau jaga matamu, kau jaga lisanmu. Kau jaga pendengaranmu dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu malu kepada Allah. Kamu jaga perutmu dan jaga farajmu dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Allah. Akan selamat, sempurna kebaikan bagi diri seseorang kalau dia memiliki rasa malu kepada Rabb-nya. Abu Sulaiman Ad-Darimi rahimallahu taala menyebutkan, cuma diriwayatkan dalam kitab Hayatus Salaf Bain al-Qawli wal-Amal, kata beliau, "Idza istahya al-'abdu min rabbih," kalau seseorang hamba itu malu kepada Rabb-nya, punya rasa malu yang besar terhadap Rabb-nya, malu kepada Allah, faqad istakmala al-khair, maka sungguh sempurna kebaikan. Sempurna kebaikan. Nah, sebaliknya kalau tidak punya rasa malu kepada Allah, kejelekan yang sempurna baginya. Kalau sudah tidak malu kepada Allah, dilanggar semua, diterjang semua keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mengagungkan kehormatan, keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala kalau hati seorang itu tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Wa hakadha yanbaghi lil mu'min ay yakuna hayyan." Demikianlah sebaiknya atau selayaknya, sepantasnya bagi seorang mukmin itu untuk hayyan, dia memiliki rasa malu, jadi orang yang malu, pemalu. Wala yatakhabbab, tidak serampangan, tidak bertindak tanpa dipikir terlebih dahulu. Itu orang enggak punya malu, bertindak serampangan dia. Bertindak tanpa dipikirkan dulu, berucap tanpa dipikirkan dulu, apa ucapannya ini, ucapan yang baik, ucapan yang kotor, ucapan yang tidak diridhai Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang menyakiti hati orang, enggak ada timbangan itu. Penting ngomong. Ucapan yang kotor-kotor. Kalau tidak punya rasa malu, orang akan bertindak serampangan, semaunya, berucap tanpa dipikir terlebih dahulu akibat dari ucapannya itu. Maka sepantasnya bagi seorang mukmin itu untuk dia Mikir rasa malu untuk pemalu. Wala yafal ma yakhjal, tidak melakukan sesuatu yang itu membuat malu, memalukan. Wala yafal ma yuntaqadu alai, dan tidak melakukan apa yang itu dikritik oleh orang. Dia akan memikirkan semua itu. Kalau saya ucap begini, nanti saya dibilangin nanti orang ini. Saya bilangin begini, orang akan mengatakan saya begini. Dia memikirkan, kalau perbuatan itu sekiranya membuat malu, memalukan, dia tidak akan melakukannya. Kalau sekiranya itu dicela oleh manusia, dia tidak akan melakukannya. Walakin idza sami'a ma yakrahu aw ra'a ma yakrahu fa innahu yata'athar. Namun seorang mukmin itu apabila dia mendengar sesuatu yang dia tidak senangi, dia benci, atau melihat sesuatu yang dia benci, fa innahu yata'athar. Fa innahu yata'athar, tergerak perasaannya, terpengaruh dia. Dibilang orang, kamu begini, kamu itu orangnya begini, yang dia tidak senangi omongan itu ditujukan kepada dirinya, maka dia etasar. Oh, kalau begitu berarti ucapan saya salah tadi, ucapan tidak baik, ucapan saya itu. Dia akan perbaiki, dia akan tinggalkan. Begitu pula kalau dia melihat sesuatu yang dia tidak senangi, dia kan merasa malu. Dia akan meninggalkannya. Bukan kemudian bernikmat-nikmat. Oh, ini enak ini dilihat, padahal itu sesuatu yang tidak baik. Itu sesuatu yang memalukan di mata manusia. Fa'inna yata'asar, dia akan tinggalkan perbuatan tersebut. Walaysa minar rujulah alla tata'asar bisyai'in, bukanlah dari termasuk dari sifat yang jantan, sifat kelaki-lakian itu, orang itu tidak tergerak perasaannya kepada sesuatu. Enggak. Lianna alladhi la yata'athar bisyain wal albalid alladhi yahussu. Karena seorang yang dia tidak tergerak perasaannya, terpengaruh dengan sesuatu, dia itulah orang yang balid. Itu orang yang dungu. La yahussu, yang dia tidak merasa. Tapi kalau orang itu orang cerdas, orang akil, dia akan merasa dari ucapannya itu, dari perbuatannya itu yang dia menjadikan dirinya rasa menjadi malu, dia akan ta'asar. Dia akan meninggalkannya dan tidak akan mengulang lagi. Lakin ta'athar wa yamna'uka al-haya'u an taf'ala ma yunkir aw ma yunkar. Namun ta'athar, tergerak perasaannya itu dan sifat malunya itu menghalangi dia untuk melakukan apa-apa yang diingkari dan menghalangi dia untuk mengucapkan sesuatu apa yang diingkari. Itu rasa malu. Kalau tidak ada itu, maka orang itu akan berbuat seenaknya, berbuat sesuka hatinya, dan ini akan membawa kepada kebinasaan. Kemudian kata Syekh, "Tsumma innal haya' la yajuzu ay yamnal insan min as-su'al an dinihi fi ma yajibu alayh." Kemudian Sesungguhnya rasa malu itu tidak boleh untuk menghalangi seseorang dari bertanya tentang perkara agamanya. Fima yajibu wali, apa-apa yang wajib bagi dia. Wajib bagi dia untuk dia ketahui dari perkara agamanya ini. Jangan kemudian merasa malu untuk bertanya kepada seseorang, kepada ulama, kepada ustaz, kepada duat tentang perkara agamanya, apa yang wajib bagi dia. Lianna tarka su'al aniddin fima yajibu laysa haya'an. Karena meninggalkan dari bertanya, tidak mau bertanya tentang perkara agama yang wajib bagi dia untuk dia ketahui, wajib bagi dia dia amalkan, masalah wudu misalnya, masalah sholat, ibadah keseharian, dia tidak ngerti tapi gak mau tanya, merasa malu, saya malu tanya kepada ini, maka ini bukanlah malu, kata Syekh. Laisa hayaan, bukan malu seperti ini. Walakinahu khawarun, tapi ini adalah khawarun, du'afun, wa'ajizun. Ini adalah kelemahan, lemah. Fa'inallah, fa'allahu subhanahu wa ta'ala la yastahi minal haq. Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Kalau kamu malu kepada kebenaran, malu bertanya, malu duduk di majelis ilmu, malu duduk di majelis-majelis taklim, malu belajar, ini bukan malu yang tidak benar. Saya malu ikut taklim, saya malu sholat di masjid, ini bukan malu itu. Terhadap kebenaran kok malu, itu khawarun, du'afun, wajizun, itu adalah kelemahan. Kamu itu lemah, kamu orang yang lemah, bukan kamu itu malu, karena kamu itu lemah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah malu dari kebenaran. La yastahi minal haq. Sebagaimana juga ketika Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah malu dari al-haq. Dia tanya kepada Rasulullah SAW, hal al-mar'ah guslun idha ayah talamat? Apakah wanita itu mandi kalau dia mimpi? Iya, kata Nabi SAW. Jangan sampai malu bertanya. Para sahabiyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, enggak malu. Nah, kadang Rasulullah sallam yang malu menjawab. Karena belum berpikir sama yang tinggi. Seperti ada seorang dari Asma ibnu Yazid datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana seorang yang haid, bagaimana dia bersuci, membersihkan dirinya dari haid? Maka Rasulullah sallam ambil secarik kapas satu kain, kasih parfum atau daun bidara, kemudian kamu bersuci dengannya. Wanita itu tanya, bagaimana aku bersuci dengan, bagaimana caranya aku bersuci? Ya Rasulullah malu menerangkan. Subhanallah. Lalu ditarik oleh Aisyah, kemudian dijelaskan oleh Aisyah begini, ikuti asar-asar dam itu, bersuci dirinya. Rasulullah malu menyampaikan. Ini menunjukkan beliau rasa malunya yang tinggi, sehingga dijelaskan oleh Aisyah. Rasulullah SAW malu untuk mengucapkan kata-kata yang yustahkabah min, kalimat tersebut, kata-kata itu dianggap jelek. Rasulullah SAW tidak langsung, tidak soroha mengucapkan. Ketika beliau ditanya misalnya, kapan seorang itu diwajibkan mandi? Rasulullah SAW menjelaskan dengan bahasa ya kinayah, idza jalasa baina syu'abil arba'ah, kalau dia sudah duduk dia di cabang yang empat, enggak kemudian mengatakan secara sorohat, maksudnya mencampuri istrinya, tapi dengan kinayah untuk menarik kalimat-kalimat yang itu dianggap kurang bagus untuk diucapkan. Ini Rasulullah SAW memilih kata-kata yang sopan, kata-kata yang halus ketika menyampaikan. Naam. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ni'man nisa nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya'u ayatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Tidaklah rasa malu itu menghalangi dia untuk tafaqquh fid din, untuk mempelajari agamanya. Mereka mempelajari agamanya. Maka mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktu khusus agar Nabi memberikan pelajaran kepada mereka para wanita dalam masalah al-haq, kebenaran. Jangan malu untuk kemudian bertanya, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka termasuk tercela yang menghalangi rasa malu, yang menghalangi seorang untuk kemudian dia menghalangi seorang itu bertanya dalam masalah agama mereka. Dan tidak sepantasnya kita menamakan itu malu, kata Syaikhul Utsaimin. Tetapi apa? Khawarun wajabnun, ini adalah dhaif, ajisun, kelemahan, dan jabn, penakut, ya, takut. Wahuwa minasy syaitan, dan ini adalah dari syaitan. Fas'al an dinika wala tastahi, wala tastahi, tanyalah tentang perkara agamamu dan jangan kamu malu. Itu bukan rasa malu. Kalau malu bertanya terhadap kebenaran, terhadap agama, agama ini, itu adalah jabnun wa khawarun, kata syaitan, dan itu dari syaitan. Khanifidin rahimani wa rahimahullah. Kita cukupkan sampai sini dulu dan masuk waktu isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tawaddalu, hafidhakumullah.